Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك وأشهد أن محمدا عبده صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد, pada bait yang lalu Al-Imam Ibn Al-Wardi rahimahullahu taala menasihatkan agar seorang mukmin meninggalkan hilah, yaitu tipu muslihat. Hilah adalah tipu muslihat atau siasat yang licik. Demi mencari dan memuaskan sifat rakusnya terhadap dunia, banyak manusia membuat tipu muslihat, kedustaan-kedustaan dan juga penipuan-penipuan untuk mengakal-ngakali syariat Allah Subhanahu wa taala, mengakali apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Maka semua itu tidak ada gunanya. Semua itu hanya akan menambah derita di dalam kehidupan dunia. Maka bagi seorang mukmin, kewajibannya adalah menyerah dan pasrah kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibn Wardi rahimahullahu taala mengatakan, "Fatrukil hilata fiha wattakil. Innamal hilatu fi tarkil hiyal." Maka tinggalkanlah untuk menempuh tipu muslihat dan pasrahlah. Sesungguhnya hilah yang sebenarnya ada pada mode menyerah, tarkul hiyal, yaitu menyerah. Seorang mukmin menyerah dan pasrah terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai menghalalkan segala cara hanya demi untuk mencari dunia. Harus situ. Diam dan perhatikan. Baik, akan kita lanjut. Qala Syekh Yahya hafizahullahu taala, di mana Syekh Yahya hafizahullahu taala sebelumnya menyebutkan banyak sekali macam-macam hilah, tipu muslihat manusia di dalam mengakali kehidupan ini. 1001 macam cara orang mencari makan. Banyak cara yang dilakukan hanya demi menghasilkan sesuap dari kehidupan dunia ini. Para jagal, kemudian tahlil, kemudian para penjual binatang. Hiyal ada di mana-mana dalam akad jual beli, dalam perdagangan, dalam akad-akad tijaroh. Hiyal ini ada di mana-mana. Maka sebagai seorang mukmin, terkhusus seorang ahlus sunnah wal jamaah, dan lebih khusus lagi adalah seorang talibul ilm, hendaknya berusaha menjauhi sifat yang satu ini, karena ini adalah sangat buruk. Sebagai seorang muslim, kemudian lebih lagi seorang mukmin, lebih lagi seorang sunni salafi, lebih lagi seorang talibul ilm, karena ada empat tingkatan: muslim, kemudian mukmin, kemudian seorang sunni, kemudian seorang talibul ilm. Ini hendaknya berusaha menjauhi sifat yang satu ini. Dan Syekh juga mengatakan, bahkan sampai di dalam dakwah banyak sekali orang yang membuat hilah, membuat hiyal, mutahayilun, Wa hatta fid da'wah mutahayyilun, kata Syekh Yahwidahullah Ta'ala. Mutahayyilun atau muhtalun, fi'il yang benar adalah muhtalun. Ihtala yahtalu. Jadi di sini ditahayala sampai dimubalaghah. Saking pandainya manusia di dalam tipuan sampai mutahayil. Sudah lihai dalam hilah. Kalau muhtal isim fa'il itu hanya mungkin sekali dua kali atau hanya berbuat menipu sekali dua kali, tapi kalau sudah mutahayil, sudah pandai, sudah lihai di dalam menipu manusia untuk mendatangkan harta manusia, ini mutahayil. Tahayala ya tahayalu, dimubalaghahkan, karena tambahan mabani ziyadatun alal ma'ani, ziyadatul mabani tadullu ala ziyadatil ma'ani. Maka ini semua adalah tercela ya ikhwan, apalagi hilah di dalam dakwah, mengakali siasat, mengakali syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dilarang, akhirnya dia menempuh jalan yang lain. Bagaimana caranya biar enggak terlarang? Bagaimana caranya biar kelihatan tidak menerjang larangan, padahal hasilnya sama, yaitu menerjang larangan. Ini semua termasuk hilah. Termasuk hilah di dalam berdakwah. Qala Syekh Yahya hafizahullah Ta'ala, qauluhu wattakil. Siapa yang baca? Jazam. Kama yuqalu. Ibrahim Nabiullah Ibrahim Ukhtuhu. Baik. Barakallahu fikum. Persiapan ini. Sama siapa? Baik, barakallahu fikum. Qala Asy-Syaikh Yahya hafizahullahu Ta'ala. Qauluhu wattakil, ucapannya Al-Imam Ibnu Al-Wardi rahimahullahu Ta'ala, wattakil. Pasrahlah. Ittakala yattakilu. Yaitu bersandar. Ayat tawakkal ala Allah, maksudnya adalah tawakkal kepada Allah. Dan tawakkal itu bertentangan dengan hilah. Karena tawakkal itu pasrah, sedangkan hilah itu ngeyel. Hilah itu adalah sebuah bentuk ngeyel terhadap syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan tawakkal itu pasrah. Jadi kata Imam Ibnu Al-Wardi, sudah enggak perlu lagi mengeyel, enggak perlu lagi bersiasat. Dan pasrahlah, karena pasrah itu bertentangan dengan hilah, bertentangan dengan tawakal. Seorang hamba yang tawakal kepada Allah tidak pantas baginya untuk ngeyel terhadap syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ay tawakkal 'ala Allah, qala Allah Ta'ala, wa tawakkal 'ala Allah wa kafa billahi wakila. Dan tawakkallah kamu kepada Allah, cukuplah Allah sebagai wakil, sebagai sesuatu yang dipasrahi. Wa kafa billah, ba di sini adalah zaidah secara i'rab. aslinya fa'il. Waqafa billah, billah di sini majrur secara lafdzon, marfu'un mahallan sebagai fa'il, dan ba di sini ba zaidah. Waqafa billahi wakila, aslinya itu waqafa Allahu wakila, cukuplah Allah sebagai wakil. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, innaha lan tamuta nafsun hatta tastawfiya rizqaha wa ajalaha, fattaqullaha wa ajmilu fit talab. Sesungguhnya tidaklah akan mati sebuah jiwa. Ha di sini domir ha adalah domir sya'an, dan domir sya'an itu bisa mudzakkar, bisa muannas. Kalau yang mau dikisahkan itu tentang mu'annas, maka pakai domir sya'an mu'annas. Kalau yang dikisahkan itu mudhakar, maka pakai domir sya'an mudhakar. Domir sya'an itu adalah kembalinya ke belakang, bukan ke depan. Menyelisihi domir-domir yang lain. Semua domir baliknya pasti ke depan. Kecuali domir sya'an. Sesungguhnya tidaklah akan mati satu jiwa sampai jiwa tersebut memenuhi rizki dan juga ajalnya. Tidak akan pernah mati jiwa itu sampai ia menyempurnakan rezeki dan ajalnya. Fattakullah, maka bertakwalah kamu kepada Allah. Takwa kepada Allah ini sangat bertentangan dengan hilah. Seorang yang berhilah, seorang yang bersiasat tidaklah bertakwa kepada Allah. Karena dia mencoba untuk menerjang dan menerobos larangan Allah Subhanahu wa taala. Wa ajmilu fit talab, dan berbuat baiklah di dalam talab. Ini juga bertentangan dengan hilah. Karena hilah adalah sebuah kelicikan, sedangkan Rasulullah menyuruh kita untuk bekerja dengan baik, untuk mencari rezeki dengan baik, rezeki yang jamil, rezeki yang cantik, rezeki yang indah. Sedangkan rezeki hasil menipu adalah rezeki yang kotor, rezeki yang busuk, rezeki yang dosa. Hadithun hasan, hadis ini adalah hadis yang hasan, diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani dan disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani dari hadisnya Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu taala anhu. Hatta bi mas'alati tauriyah, sampai dalam masalah tauriyah, kata Syekh Hayam. At-tauriyah itu adalah mengatakan sesuatu yang difahami dengan sesuatu tapi menginginkan sesuatu yang lain, itu namanya tauriyah. Tauriyah itu dusta, tapi dusta yang sifatnya enggak terlalu jauh, masih agak ada masuknya, itu namanya tauriyah. Nanti dalam kitab balagho insyaallah ada pelajaran tauriyah. Tapi tauriyah dalam bab balagho, tidak tauriyah dalam bab syariat. Karena tauriyah dalam bab syariat itu rata-rata jelek. Tapi tauriyah dalam bab balago adalah sebuah seni di dalam mengucapkan sebuah kalam. Itu tauriyah dalam ilmu balago. Bentuknya sama. Tapi tauriyah dalam syariat itu niatnya jelek. Seperti ditanya, kamu sudah makan? Belum. Maksudnya belum 5 kali. Nah ini tauriyah namanya. Mahum? Nanti ada gitu, belum. Maksudnya belum 5 kali. Nah ini tauriyah namanya. Itu namanya tauriyah. Mengatakan sesuatu bilang belum, difahami oleh seseorang makna yang dohir. Oh belum makan berarti. Tapi dia memaknakan makna yang tersembunyi. Itu namanya tauriyah. Maka ada hukumnya nanti. Tauriyah dalam bab syariat ini lain dalam tauriyah dalam bab balaghah, walaupun sama bentuknya, tapi dalam bab syariat tujuannya itu untuk menipu atau untuk jelek. Tapi dalam bab balaghah itu nanti ada makna tersendiri. Paham tentang tauriyah? Tauriyah diambil dari kata-kata warroy warri, menutup-nutupi. Menutupi maksud dengan sesuatu yang lain. Itu namanya tauriyah. Hatta fi mas'alati tauriyah. Sampai dalam masalah tauriyah. Karena ini kita membahas hilah. Apakah tauriyah itu termasuk hilah? Wahia hilatun, dan dia adalah hilah. Tauriyah itu adalah hilah, kata Syekh Yahya Hafizahullah Ta'ala. Kama yuqal ma kadzaba dharihun, sebagaimana dikatakan dalam pepatah, seorang pemuda yang baik itu tidak dusta. Ma kadzaba dharihun. Jadi tauriyah pun enggak layak. bagi seorang dhorif. Dhorif itu adalah seorang pemuda yang pandai, yang bagus, yang pemalu, yang berakhlak, itu namanya dhorif. Maka ya Allah. Maka dikatakan di dalam pepatah, maka dzaba dhorifun, seorang yang baik tidaklah berdusta, tidak pernah berdusta. Karena itu seharusnya tauriah juga enggak pantas bagi seorang mukmin. Walakin akan tetapi, jadi pada dasarnya tauriah itu juga buruk, kata Syekh ya. Tauriah itu juga termasuk tipu muslihat. Walakin laisat ala itlaqiha, akan tetapi hukumnya tidak mutlak. Ada tauriah itu yang boleh. Kama fi kitabil adabi syar'iyyah li Ibnu Muflih, sebagaimana disebutkan dalam kitab Adabu Syar'iyyah karya Al-Imam Ibnu Muflih, Abu Abdullah Muhammad Ibnu Muflih namanya. Beliau memiliki kitab Al-Adab Syar'iyyah, ini juga kitab bagus tentang masalah adab. Jadi di sana tauriah itu dibagi, ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Hiya jaizatun indal hajah, tauriah itu hukumnya boleh kalau memang dibutuhkan, tidak dijadikan kebiasaan. Dan juga ada beberapa syarat, tauriah itu dibolehkan ketika butuh dan juga ketika enggak ada niat jahat, niatnya itu enggak buruk. Ini harus. Walaupun butuh tapi niatnya buruk enggak boleh. Nanti enggak butuh terus kalau gitu. Makum? Indal hajah, dan juga syarat yang kedua, enggak boleh ada niat jahat dan juga tidak boleh merugikan orang lain. Tidak boleh merugikan orang lain. Kama qala Abu Bakar As-Siddiq, sebagaimana dikatakan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Siapa namanya Abu Bakar? Siapa asal namanya Abu Bakar? Catat makanya, jangan guyon aja. Jadi kalau di sini lama-lama kalau enggak bisa diberitahu tak, semakin tak tekan loh di sini. Anak-anak yang saya kasih kelonggaran di awal mondok, kalau semakin lama enggak semakin membaik, semakin tak kencengi loh. Karena saya ini tergantung, mensikapi itu tergantung lawannya. Kalau lawannya semakin membaik, tak semakin baik. Kalau ngajak semakin buruk, saya tunjukkan, saya bisa lebih buruk. Jadikan sebagai peringatan, anak-anak. Kalau di sini lama tidak semakin membaik, semakin tak jahati loh. Dengar? Jadi di sini harus belajar, harus ada perubahan. Jangan seenaknya sendiri. Dengar talah. Kamu kalau akhir-akhir ini semakin malas, semakin lemot, berarti sama halnya membuat perhitungan dengan saya. Tak jahati kamu nanti. Jadi semakin lama di sini, dari awal tak kasih kelonggaran, harus semakin lama, harus semakin membaik. Kalau enggak bisa berubah, nanti tak kasih muamalah yang sulit. Perhatikan. Itu semua demi kebaikan kalian. Kama qala Abu Bakar As-Siddiq, sebagaimana dikatakan oleh Abu Bakar As-Siddiq, Abdullah ibn Abi Quhafah, Abdullah ibn Uthman. Abu Bakar namanya Abdullah, bapaknya namanya Uthman, kunyahnya Abu Quhafah, kunyahnya bapaknya. Kama qala Abu Bakar As-Siddiq, lama hajar ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ilal Madinah. Sebagaimana yang dikatakan oleh Abu Bakar, tatkala hijrah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Wa sa'alahu ba'dun nas, dan beliau ditanya oleh sebagian manusia di tengah jalan, man hadza ma'ak, siapa ini orang yang bersama kamu ini? Kalau Abu Bakar jawab, Rasulullah sudah dibunuh. Mahum? Karena memang diburu oleh kaum musyrikun. Maka Abu Bakar tanya, siapa ini orang yang bersama kamu ini? Faqala hadza rajulun yahdini sabil, kata Abu Bakar, ini adalah seseorang yang menunjukiku jalan. Masih nyambung atau enggak? Yang dipahami oleh manusia, dia adalah penunjuk jalan menuju Madinah. Tapi yang diinginkan oleh Abu Bakar, dia adalah penunjuk jalan menuju surga. Masih nyambung. Ini namanya tauriah yang dibolehkan, dibutuhkan, dan juga masih ada kaitannya, dan juga demi maslahat. Karena ini kalau Abu Bakar ngaku, ini adalah Rasulullah, ya sudah dibunuh. Walaupun tidak akan mampu membunuh Rasulullah SAW kalau enggak dengan kehendak Allah. Ini contoh tauriah yang dibolehkan, yaitu ketika dibutuhkan dan ada manfaatnya. Wa qala an-nabiyullah Ibrahim lamma su'ila fi baladi dzalikal jabbar, demikian juga apa yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim Tatkala ditanya ketika fi baladi dzalikal jabbar, saat berada di wilayahnya seorang pemimpin yang jabbar yang jahat, alladzi sayakhudzu zaujatahu, di mana pemimpin tadi, kalau Abu Bakar, kalau Nabi Ibrahim jawab itu adalah istri beliau, akan diambil. Jadi raja tadi pasti akan mengambil istri beliau. Maka raja tadi tanya, atau pengawalnya tanya, man hadihi, ma'ak siapa wanita yang bersamamu ini? Qala hadihi ukhti, ini adalah saudariku. Kalau jawab ini adalah istriku, akan diambil. Jadi ada kebutuhan. Wa qala laha, lalu Nabi Ibrahim berkata kepada istri beliau, itu Sarah. Karena tanya, loh kok kamu jadikan saudarimu? Kata Nabi Ibrahim, ma ala wajhil ardi muslimun illa ana wa anti, tidak ada di muka bumi ini seorang muslim kecuali saya dan kamu. Berarti kamu adalah saudara seiman saya. Masih nyambung. Maka ini contoh tauriyah yang dibolehkan. Fa ana annaha ukhduhu fil Islam, maka ana, maka Nabi Ibrahim memaknakan, memaksudkan, menginginkan dengan ukhd, dengan saudari, maknanya adalah saudari dalam agama, bukan kok saudari kandung. Karena kalau Nabi Ibrahim jawab dia adalah istrinya, maka akan diambil dan akan ditawan. Ini beberapa contoh tauriyah yang dibolehkan, yaitu ketika butuh dan ketika ada maslahat dan tidak mendolimi orang atau merugikan orang. Tidak ada kejahatan, unsur kejahatan di dalamnya. Qala wa la yakunul insanu daidanuhu at-tauriyata. La yakunu di sini nafi, tapi maknanya adalah nahi. Dan jangan sampai manusia itu daidan. Daidan itu kebiasaannya, kebiasaan hari-harinya. Jangan sampai seorang manusia itu kebiasaannya itu tauriyah. Kapanpun, dimanapun tauriyah terus. Omongannya itu gak bisa dipegang. Omongannya itu selalu memaknakan sesuatu yang lain. Maka gak boleh ini. Jangan sampai seperti itu. Tauriyah itu boleh ketika dibutuhkan. Jangan terus menerus. Jangan setiap saat. Jangan hari demi hari tauriyah terus omongannya. Nanti akan dicela orang, ditinggalkan orang. Makulun nas yahmiluna dzalik, tidak semua manusia mampu membawa omongannya itu. Tidak semua orang bisa memaknai maknanya kepada makna yang benar, makna yang dia inginkan. Dan juga tidak semua orang mampu menyikapi sifatnya itu. Ya, kalau orang itu tahu maknanya adalah kesana. Enggak semua orang, kadang orang itu menghukumi dohir. Kamu bilang enggak ya dihukumi enggak, kamu bilang iya ya dihukumi iya. Enggak semua orang itu mengetahui maksudmu dengan tauriyahmu itu. Karena itu dikatakan syaya, makulun nas yahmiluna dzalik. Tidak semua orang mampu membawa ucapan tersebut. Tidak semua orang mampu bermuamalah dengan tauriyah. Setiap hari tanya, kamu sudah makan belum? Belum. Makanya belum. Belum makan burger, belum makan. Itu namanya tauriyah. Nah, terus kamu kalau hari-hari seperti itu terus omonganmu, ya jangan salahkan manusia kalau manusia itu mengecapmu sebagai pendusta, meninggalkanmu dan memperingatkan manusia darimu. Ini salahmu sendiri. Kalau orang tiap hari daidan, kebiasaannya adalah tauriyah, jangan salahkan manusia kalau manusia itu meninggalkannya. Ma kullun nasi yahmiluna dzalik ala haqaiqihi, tidak semua manusia mampu membawa kepada hakikat yang dia maksud. Siapa yang tahu? Kita bermuamalah itu secara dohir. Kalau kamu bilang enggak, ya enggak. Kalau kamu bilang iya, ya iya. Itu yang saya pahami. Jangan manusia itu dipaksa memaknai maksud yang kamu sembunyikan. Enggak bisa. Yukalu masalan, dikatakan contohnya, anta masmuka, kamu siapa namanya? Qala ana Abdullah, nama saya adalah Abdullah. Ya benar, kamu adalah Abdullah, tapi siapa namamu? Dia jawab, Abdullah. Wa marrotan, itu pakai ta. Wa marrotan minal marrot talqahu taqulu kaifa haluk ya Abdul, ya Abdullah. Setelah kamu tanya namanya siapa, dia bilang Abdullah. Besok-besoknya sekali dari beberapa saat, marrotan minal marrot, suatu saat atau suatu ketika kamu bertemu dengan dia dan kamu tanyakan, bagaimana kabarmu wahai Abdullah? Kultu atau kulta, ana aradtu an uwarriya laka, saya maksud saya nama saya bukan Abdullah, saya cuma ingin tauriah kepada kamu. Wa illa ismi kada wa kada, yang namaku yang sebenarnya adalah fulan dan fulan. Ya bingung manusia. Lho wingi tak takoni jare jenenganmu Abdullah. Saiki ngomong kok gak. Has, ditinggal gitu. Has, pendusta. Pasti gitu manusia apa ya? Akhirnya diceritakan kepada manusia, fulan pendusta, jangan jangan dipercayai. Dan orang kalau sudah berdusta sekali dua kali sudah ditinggalkan manusia. Saya kulu kagaba alaiya, maka orang tadi akan bilang, oh dia sudah berdusta kepada saya. Ditanya namanya siapa, jawabnya Abdullah. Ya betul dia Abdullah, tapi namanya kan bukan Abdullah. Besoknya ditanya, bagaimana kabarmu ya Abdullah? Bilang nama saya bukan Abdullah. Lah wingi, ngomong apa kon? Nah itu. Makanya kalau seperti ini jangan salah kalau dikaplok orang di tengah jalan. Kenapa? Karena mulutnya mintla-mintli. Salah yang ngaplok itu. Alaika bisidq, wajib bagi kamu untuk jujur. Wa ta'amal ta'amulan sahihan, dan bermuamalah dengan muamalah yang sahih. Hatta tu'rafa bil wudu, supaya kamu itu dikenal dengan kejelasan. Kalau orang itu berusaha jujur, walaupun mungkin dia asalnya adalah pendusta, tapi kalau mau bertobat dan berusaha jujur, maka dia akan dikenal dengan wudu, dengan kejelasan. Man shadaqa urifa bisidqi, barang siapa yang jujur maka dia akan dikenal dengan kejujuran. Wa man kadzaba wahtala wa ja'ala daidanahu at-tawriyati urifa bil kadzib. Tapi barang siapa yang berdusta dan suka ihdal, suka berhilah dan menjadikan kebiasaannya adalah tauriyat, omongannya itu enggak akan dipegang. Senang sekali tauriyah. Maksud saya enggak gitu. Itu repot. Urifa bil kadzib, maka dia akan dikenal dengan kedustaan. Dan jangan salahkan ketika manusia meninggalkan dan tidak mempercayainya lagi, karena manusia itu kapok. Kenapa para ulama tidak menerima selama-lamanya beritanya seorang pendusta kecuali dia bertaubat? Apakah dia pendusta itu pasti berdusta dalam setiap omongannya? Enggak pasti. Seorang pendusta itu juga kadang jujur, tapi karena sudah terlanjur dikenal dan diketahui berdusta, maka besok-besoknya hadisnya sudah enggak diambil walaupun dia jujur. Kenapa? Dikhawatirkan itu adalah pas dia berdusta. Itu alasannya para ulama ahlul hadis, mereka itu menolak beritanya seorang kadzib. Walaupun qad yasdukul kadzub, walaupun seorang berdusta juga kadang jujur, enggak mungkin dusta terus tiap hari, ya enggak mungkin. Enggak mungkin betah, enggak mungkin mampu. Pasti ada omongan yang jujur. Tapi kalau sudah sekali diketahui, sekali dua kali diketahui dusta, maka para ahlul hadis itu sudah enggak berani mengambil hadisnya. Resiko, jangan-jangan nanti pas bagiannya dia dusta di dalamnya. Makanya tidak salah orang yang meninggalkan, orang yang berdusta ini tidak salah. Wasidqu min sifatil abrar, dan kejujuran adalah termasuk sifatnya orang-orang yang baik. Al abrar jamak dari bar, wal ahrar adalah sifatnya orang yang merdeka, orang yang ahrar, orang yang bermartabat. Kama fi sahihain, sebagaimana dalam sahihain min hadis Ibnu Mas'ud, sebagaimana dalam hadis yang sering kita baca masalah kejujuran dari hadisnya Abdullah bin Mas'ud, inna sidqa yahdi ilal bir, sesungguhnya kejujuran akan mengantarkan kepada kebaikan. Ini ya kawan, wa ma ahsana ma qila, dan alangkah baiknya apa yang dikatakan oleh seorang penyair. Ini adalah syairnya Mahmud Al-Warraq. Ini adalah bait syairnya Mahmud Al-Warraq, ditulis dalam diwannya Mahmud Al-Warraq, seorang penyair dari Daulah Abbasiyah. Apa yang dikatakannya? As-sidqu hulwun wa huwal murru, was-sidqu la yatrukuhul hurru. Jauharatus sidqi laha zinah, yahsuduhal yakutu kadad durru. Kalau yang sering kita hafal, karena bait syair ini sering ditapkan Syahya, yahsuduhal yakutu wad durru. Demikian juga tertulis dalam diwan, wad durru, bukan kadad durru. Kejujuran itu manis, tapi dia itu pahit. Iya, satu sifat kok memiliki, satu zat kok memiliki dua sifat. Kejujuran itu manis, tapi dia itu pahit. dan kejujuran itu tidak akan pernah ditinggalkan oleh seorang yang merdeka yang bermartabat. Jauharatus sidqi laha zinah, jauharah itu adalah hakikat, jauharah, jauhar. Hakikat kejujuran memiliki perhiasan yang diiri oleh yakut, permata merah. Demikian juga ad-dur, sama intan dan permata. Jadi intan dan permata itu sampai iri dengan keindahan kejujuran. Karena kejujuran itu memiliki keindahan yang didengki oleh yakut dan juga ad-dur. Ini ucapannya Mahmud Al-Warraq, sering sekali dinukil oleh Syekh Yahya dalam setiap ucapan. As-sidqu hulwun wa huwal murru, was-sidqu la yadruku al-hurru, la yadruku al-hurru. Jujur itu manis tapi pahit, manis hasilnya, manis rasanya tapi pahit di dalam mengucapkannya. Karena terkadang kita jujur itu harus bilang kawan kita salah, ini juga jujur. Karena kita jujur itu kadang harus jujur dengan diri sendiri, ya saya salah. Ini juga jujur, pahit, sopo sing kuat ngomong, ya saya salah. Apa tepol jajal. Ngomong ketika salah terus ngaku salah itu awabot. Jajalan, tak percaya. Maka jujur itu pahit. Pahit ketika mengucapkannya, mengaku salah, kemudian mengatakan saudaranya salah, keluarganya salah. Ketika terhimpit kemudian harus jujur. Kamu tadi dapat uang berapa misalnya karyawan? Waduh tadi kalau bilang dapat segini nanti suruh setor semua padahal dia butuh korup, butuh korupsi. Berat jujur itu. Makanya dikatakan as-sidqu hulwun wa huwal murru. Kejujuran itu manis tapi dia itu benar-benar pahit. Manis hasilnya, manis rasanya, manis akibatnya, tapi pahit mengucapkannya itu pahit. Gak semua orang mampu jujur. Ini ikhwan pembahasan tentang masalah hilah. Hilah itu termasuk tanda ketidakjujuran seseorang, apalagi kalau dijadikan hari demi hari sukanya hilah. Sukanya menipu, sukanya bertipu muslihat kepada teman-temannya. Maka ini adalah sifat yang sangat buruk. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melindungi kita semua dari sifat ini. Dan barang siapa yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ujian dengan sifat ini, maka ketahuilah pintu taubat senantiasa terbuka. Segeralah bertaubat dan perbaiki hubunganmu dengan manusia dan juga dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Tinggalkanlah hilah. Karena hilah tidak akan berguna. Dia akan merugikan kita, akan menambah derita. Karena itu Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan innamal hilatu fi tarkil hiyal. Pokoknya bait syair ini juara. Innamal hilatu fi tarkil hiyal. Hilah yang sesungguhnya, cara yang sebenarnya, siasat yang sesungguhnya adalah dengan meninggalkan hilah. Menyerah saja sudah. Tak perlu bersiasat, nanti kamu akan tersesat. Siasat itu membuat sesat. Karena itu innamal hilatu fi tarkil hiyal. Ini omongan yang sangat bagus sekali. Mengandung permainan kata, takror dan juga pokoknya ini seni yang sangat indah dari Al-Imam Ibnul Wardi rahimahullahu taala. Maka bisa dihafal bait syair ini, fatrukil hilata fiha wattakil. Innamal hilatu fi tarkil hiyal. Qala al-Imam Ibnu al-Wardi rahimahullahu taala. Perhatikan bait syair baru. Ayyu kaffin lam tufid mimma tufad faramaha Allahu minhu bisyalal. Ayyu kaffin lam tufid mimma tufad faramaha Allahu minhu bisyalal. Artikan lagi. Ayu kafin lam tufid mimma tufad faramahallahu minhu bisyalal. Tangan mana saja, ayu kafin, kafin adalah telapak tangan mana saja yang dia itu tidak tufid, dari kata-kata afada yufidu, tufidu domir hiya, kemudian kemasukan lam jadi tufid, lalu ya-nya dibuang jadi tufid. Telapak tangan mana saja yang tidak memberi faedah? Mimma tufad. Aslinya tufadu. Karena sebenarnya ini marfu, enggak ada jawazim di sini. Tapi karena daruratu syair, jadi di muamali majzum juga. Aslinya mimma tufadu. Karena enggak ada yang menuntut untuk jazm di sini. Tapi di i'rab dibuat oleh Al-Imam Ibnu Al-Wardi jazm juga karena daruratu syair, karena kejepit kopi, kejepit arut ini, kejepit timbangan syair, mau enggak mau harus tufad, enggak boleh tufadu. Maka enggak apa-apa seperti ini boleh. Dalam syair itu banyak hal membolehkan untuk menyelisih kaidah. Ayyukaffin lam tufid mimma tufad. Tangan mana saja, telapak tangan mana saja yang tidak memberi faedah dari apa-apa yang dia itu diberi faedah. Tidak membalas dari apa yang dia diberi. Faramah Allah, maka semoga Allah melemparkannya. Minhu, dari pemberian tersebut, bisyalal, dengan lumpuh. Didoakno lumpuh oleh Al-Imam Ibnu Al-Wardi. Syalal adalah lumpuh. Jadi tangan mana saja yang tidak mau memberi dari apa-apa yang dia itu diberi, semoga Allah menjadikannya lumpuh. Ayu kafin ayu mubtada wa huwa mudhaf, kafin mudhaf ilaih. Lam tufid, lam jazim, harfu jazim. Tufid fi'il mudhari majzumun wa alamatu jazmihi as-sukun wa fa'iluhu dhamir mustatir takdiru hiya. Mimma min huruf jer, ma mausulah. Tufad fi'il mudhari marfu sebenarnya, tapi dijazm gara-gara daruratu syair. Wa naibul fa'il, tufad ini majhul, sigha majhul, naibul fa'ilnya hiya. Dan silah a'id mausulnya adalah mustatir, mimma tufaduhu. Dan ma mausulah mabniun ala sukun fi mahali jer. Dan ini juga bisa dijadikan ma masdariyah juga bisa, sehingga enggak butuh a'id. Dan jumlah lam tufid sebagai na'at dari kafin. Tangan mana saja yang tidak memberi dari apa-apa yang diberi, semoga Allah, faramaha ini jumlah khobar, sebagai khobar dari ayyu. Maka semoga Allah, romaha, roma fi'il madi, fa' jawab. Roma fi'il madi, mabniyun. Alas sukun. Ha sebagai maf'ulun bihi. Mabni ala sukun juga. Allahu sebagai fa'il. Minhu jar majrur muta'alliq dengan roma. Bishalal. Ini juga muta'alliq dengan roma. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melemparnya dari pemberian tersebut. Bishalal dengan penyakit lumpuh. Iya fi'il madi. Pakai apa? Pakai apa? Fathah muqaddarah. Iya, terserah wis, itu ada khilaf soalnya. Ada yang mengatakan fathah semuanya, ya pakai fathah muqaddarah. Faroma fathah muqaddarah. Dia bukan sukun. Faroma pakai fathah muqaddarah. Ini maknanya ikhwan. Al-Imam Ibnu Al-Wardi rahimahullahu taala mengatakan ini kembali kepada masalah pemberian ini. Karena kemarin masalah dunia, masalah kehidupan dunia, sekarang beliau beralih lagi kepada masalah pemberian. Karena sebenarnya terkait, masalah pemberian itu terkait. Seorang kalau hatinya itu terkait betul dan cinta dunia, ini akan menjadikan orang itu bakhil, tamak, rakus dan juga jasyak terhadap dunia ini akibatnya ada menjadikan seorang itu bakhil. Kenapa bakhil? Karena menganggap dunia ini sangat besar sehingga eman. Mau ngasih itu eman. Oh gila ewe melarat. Untuk duit saya burung ewe kerja kudu jukir walik kok dienak no wong. Akhirnya itulah. Jadi sebenarnya masalah jud, masalah karom, masalah dharma dan masalah zuhud ini sebenarnya masih satu paket. Seorang bakhil itu karena tamaknya terlalu besar terhadap dunia ini, rakusnya besar sehingga menjadikannya bakhil. Dan di sini Al-Imam Ibnul Wardi menggunakan balagoh yang sangat tinggi karena mengungkapkan suatu pemberian dengan sebabnya atau dengan alatnya yaitu tangan, telapak tangan. Telapak tangan mana saja yang tidak memberi faedah dari apa yang dia itu diberi. Ini juga ya ikhwan sebagai dalil bahwasannya lihat kata-kata lam tufid mimma tufad. Ini sangat dalam maknanya. Dari sisi balago, dari sisi kata juga bagus karena di situ ada jinas lam tufid mimma tufad. Maknanya juga sangat dalam. Karena apa? Pada hakikatnya tidak ada manusia di dunia ini yang lepas dari hutang budi kepada orang. Al-Imam Al-Wardi mengatakan tangan yang tidak memberi dari apa yang dia beri. Semua tangan, semua kehebatan, semua kesuksesan yang kita raih pasti ada sangkut pautnya dengan orang lain. Itu pasti ada. Pertama adalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan sebab, kemudian salah satunya dengan sebab hamba. Maka tidak ada satupun manusia di dunia ini yang lepas dari kebaikan orang, enggak ada. Segala kesuksesan yang kamu raih pasti ada campur tangan dari orang lain. Ilmu yang kamu dapatkan ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian campur tangan kedua orang tuamu, kemudian campur tangan gurumu. Enggak ono, enggak ada satupun manusia di dunia ini yang dia bersendiri dengan dirinya sendiri, saya dapat ini sendiri, enggak ada campur tangan orang lain, enggak ada. Semua tangan kebaikan yang ada di tangan kita itu adalah kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, kemudian kemuliaan orang lain. Ilmu yang kamu dapat adalah kemuliaan kedua orang tuamu, kemuliaan gurumu, kesuksesan harta yang kamu dapat, kamu menjadi orang yang kaya raya sukses. Di sana juga ada campur tangan dari orang lain, dari pekerja-pekerja yang amanah, dari para pegawai yang mereka itu giat. Maka sejatinya enggak ada manusia di dunia ini yang lepas dari hutang budi kepada orang lain. Maka jangan sekali-kali kemudian congkak kemudian bilang saya enggak pernah, saya enggak ada butuh balas budi kepada orang, saya mendapatkannya ini sendiri. Sebagaimana Qarun. Maka jadi orang itu yang andap asor. Selalu iktiraf kepada kemuliaan orang. Segala kebaikanmu itu pasti ada campur tangannya dari orang lain. Seorang bos bisa sukses. Salah satunya adalah karena memiliki pegawai yang amanah. Memiliki rekan kerja yang baik. Memiliki pelanggan-pelanggan yang baik. Maka nih setiap Idul Fitri kan ada bagi-bagi apa? THR, karena punya pelanggan yang baik, itu kono sarung. Dikasih THR di amplopi, karena punya pelanggan yang baik. Itu ya kawan. Maka ini sebagai pelajaran bagi kita semua, tidak ada satupun dari kita yang sukses dengan dirinya sendiri. Pasti ada campur tangan orang lain. Terutama adalah Allah Subhanahu wa taala, itu yang tentu dan pasti. Kemudian campur tangan Rasulullah, segala kebaikan yang kita raih tidak lepas dari jerih payahnya Rasulullah. Segala ilmu yang kita dapat, kebaikan dan kemuliaan yang kita dapat adalah jerih tangan dari, jerih payah dari para ulama, para guru-guru kita, para alim ulama kita. Demikian juga dari orang tua kita, jangan pernah melupakan orang tua. Karena orang tua itu adalah setiap saat segala kesuksesan yang kau raih adalah hasil jerih payah mereka. Itu ikhwan. Demikian juga kawan. Kalau kamu enggak punya kawan yang baik, hidupmu melarat. Melarat. Kalau kamu enggak punya kawan yang baik, hidup di tengah-tengah lingkungan yang buruk, manusia yang buruk, melarat. Maka berterima kasihlah kepada lingkunganmu, kepada kawan-kawanmu, kepada teman-temanmu, kepada murid-muridmu. Seorang guru juga berterima kasih kepada murid-muridnya yang sabar menghadapi tingkah lakunya. Nah kalau kita semua seperti itu ya kawan, kehidupan ini menjadi baik. Tidak ada masing-masing yang merasa congkak kepada yang lain. Semuanya andap asor. Semuanya saling menghormati. Semuanya saling menghargai. Ini semua adalah pelajaran tentang kehidupan. Maka sejatinya seluruh kebaikan itu kita dapati dari tangan orang lain. Itu makna bait ayyukafin lam tufid mimma tufad. Karena semua tangan apa yang dia beri itu adalah diberi oleh orang lain juga. Kamu bisa memberi orang itu karena kamu juga diberi orang. Dan ini juga salah satu alasan enggak ada. Kenapa enggak ada alasan sama sekali untuk bakhil? Karena kamu, harta yang kamu dapat itu juga dari orang loh. Kesuksesan yang kamu raih itu juga dari orang. Terus apa alasannya? Kamu berbuat congkak, berbuat bakhil, berbuat kikir kepada manusia, wong hartamu itu juga dari orang. Itu makna dari kalimat lam tufid mimma tufat. Segala sesuatu yang diberikan oleh tangan kita itu juga sebelumnya adalah diberi dari tangan orang lain. Ilmu yang kita dapat, kesuksesan yang kita raih itu juga Allah Subhanahu wa taala datangkannya dari tangan orang lain. Mana kamu dapat ilmu sendiri kalau enggak ada guru? Mana kamu bisa sukses kalau enggak ada orang tuamu? Semua itu adalah setelah keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka bait syair ini antara lafaz dan juga maknanya saling berebut keindahan, saling berebut kebaikan. Ayyukafin lam tufid mimma tufat faramaha Allah minhu bisyalal. Makanya pantas saja didoakan lumpuh. Dia diberi orang, dia juga mendapatkannya dari orang. Kok mau bakhil kepada orang? Lumpuh naik. Nah, gitu kata Imam Nur. Lumpuh saja. Sudah diberi orang kok enggak mau memberi orang. Semoga Allah mau menjadikannya lumpuh. Kalau sudah lumpuh baru sadar. Qala wan nuskhat qala Syekh Yahya hafizahullah taala wan nuskhatul ukhra, sedangkan dalam nuskhah manuskrip yang lain tertulis lain. Ayyukafin lam tunal minhal muna faramahallahu minhu bisyalal. Lam tunal minhal muna, ini bedanya. Telapak tangan mana saja yang tidak bisa dicapai darinya cita-cita. Nah ini. Tangan mana saja yang tidak bisa dicapai darinya cita-cita. Semoga Allah menjadikannya lumpuh. Ini yang nuskhah yang ada dalam bait dalam tulisan pertama. Di halaman 788 itu. Sama dengan ini. Ayyukafin lam tunal min halmuna. Tapi maknanya kalau yang nuskhah kedua ini kurang. Kenapa? Nanti lihat. Hadzal lafdu alladzi fihi lam tunal min halmuna. Lafaz yang ada dalam nuskhah kedua ini kata Syekh Yahya, ma yastaqimu bihil makna. Maknanya tidak menjadi lurus. Kenapa? Ma kullu kafin tu'ti kama tamannaitah. Karena tidak semua telapak tangan bisa memberimu segala yang engkau cita-citakan. Nah, ini makanya ada kurangnya. Kalau lafadznya itu ayyu kafin lam tunal min halmuna, ini enggak harus kata saya, karena enggak bisa semua tangan kemudian kita memberi kawan kita apa yang dia inginkan. Ini tak minta motormu, enggak bisa, kita juga butuh pak. Sini rumahmu tak minta, enggak bisa, rumah juga tak pakai. Maka kalau seperti ini enggak harus. Kalau kecuali tangannya Rasulullah, Rasulullah diminta apa saja dikasih, selama itu boleh diminta. Tapi kalau bait yang pertama itu harus, karena kita tangan kita bisa memberi kepada orang lain, itu juga dari hasil dari orang lain juga. Mana ada kamu mendapatkan kesuksesanmu dari dirimu sendiri, dengan dirimu sendiri, enggak ada. Semua itu juga dari orang lain. Ini termasuk kejelian di dalam memahami makna bait. Kalau bait syairnya itu pakai lafaz yang kedua, ini enggak mesti. Karena enggak mungkin semua tangan bisa memberi apa yang dicita-citakan. Tangannya siapa? Kecuali kok maknanya itu sama sekali enggak pernah memberikan cita-cita. Nah, ini bisa. Ono wong pengen opo enggak pernah kamu beri sekalipun. Nah, itu bisa tercela. Qala ma yastaqimu bihil makna ma kullu kafin tu'ti kama tamannaita. Tidak semua telapak tangan bisa memberimu apa yang kamu inginkan. Wala yajuzu du'a'u ala man la yu'ti kama tamannaita, dan enggak boleh mendoakan jelek kepada orang yang enggak memberi apa yang kamu inginkan. Makanya enggak bisa. Bait syair yang kedua ini enggak bisa. Kenapa? Enggak mungkin. Tangan yang enggak memberimu cita-citamu kemudian kamu doakan lumpuh. Nah, kok jahat. Setiap kamu minta, misal, Pak, minta ini. Oh, jangan. Oh, lumpuhan kon. Enggak benar. Dan itu enggak boleh kata saya untuk mendoakan jelek kepada tangan yang enggak memberimu apa yang kamu cita-citakan. Fahadza la yuqdaru alaihi. Fahadza la yaqdiru alaihi insan. Ini adalah sesuatu yang tidak dalam batas kemampuan manusia. Wasahihu al-ma'nal awwalu. Maka yang benar adalah bait syair yang pertama. Ayyukafin lam tufid mimma tufad faramahallahu anhu. Faramahallahu minhu bisyalal. Qala wa ma'nal bait. Makna bait syair ini adalah ayyukafin lam tu'ti mimma atohalloh. Tangan mana saja yang tidak memberi dari apa-apa yang Allah beri lo. Semua yang kita punya itu Allah yang memberinya. Lah terus Allah nyuruh untuk berbagi kok kamu enggak mau itu lo. Kok kamu makan sendiri kok jahat. Kok kamu aja dapat dari Allah. Nafas wis gratis. Udara sudah gratis, air gratis, semuanya gratis. Gitu masih mengeluh? Coba kalau Allah Subhanahu wa taala menjadikan semua itu berbayar. Bernafas bayar, udara harus beli. Piye sampean terusan? Alek, perhatikan, Lek. Faramahallahu min habis syalal. Maka semoga Allah menjadikannya lumpuh. Istafadat malan, tangan tadi mengambil faedah, mengambil keuntungan dari orang lain berupa harta. Wa hadzal malu fi zakatun faridah, sedangkan harta tadi di dalamnya ada zakat yang wajib kalau sudah mencapai nisab. Dan kalau sudah satu haul. Wa fihi aidan shadaqatu tatawwu'in, itu pakai titik, kurang titik dua itu. Wa fihi aidan shadaqatu tatawwu', dalam harta juga ada shadaqah yang tatawwu', yang sunnah. Terus kamu enggak kamu kasihkan gitu, kamu genggam sendiri hartamu. Namanya tamak, ini namanya bakhil. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan apa saja yang kalian infakkan dari sesuatu pun, lihat di sini ada keumuman, wa ma umum mausul, apa saja yang kalian infakkan min syai'in, min di sini juga berfaedah umum, apapun fahuwa yukhlifuh, maka Allah akan menggantinya. Masa kamu enggak percaya? Ini pasti dari Allah Subhanahu wa taala loh ini. Apa saja yang kita beri pasti akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak mungkin enggak diganti. Bahkan tambah banyak, gantinya lebih banyak. Wa huwa khairur raziqin, sedangkan Allah adalah sebaik-baiknya pemberi rezeki. Wa fi sahihain, dalam sahihain dari hadisnya Abdullah bin Mas'ud, la hasada illa fitnatain, tidak ada hasad yang dibolehkan kecuali hanya dalam dua hal. Rajulun atahullahu malan fasallatahu ala halakatihi fil haq, seseorang yang diberikan oleh Allah harta, maka ia pun menghabiskan harta tersebut, fasallatahu, semuanya dikerahkan, ala halakatihi, untuk memusnahkannya. Lihat, dimusnahkan, disemuakan, diberikan semuanya, dihabiskan, fil haq, untuk kebenaran. Ini boleh seorang hasad, boleh seorang itu ghibtah. Wa rajulun atahullahu hikmah, dan seseorang yang Allah berikan hikmah, diberikan ilmu. Fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha, maka dia mengamalkan ilmu tersebut dan juga mengajarkannya kepada orang lain. Dua orang inilah yang kita itu boleh berangan-angan bisa seperti dia. Kalau selain itu enggak boleh. Min hadits Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini adalah sebuah kemuliaan. Wa fihi ma'idan, dan juga di dalam sahihain an Adi bin Hatim, dari Adi bin Hatim At-Ta'i, kunyahnya Abu Wahab atau Abu Dhorif. Ini Adi bin Hatim, bapaknya namanya Hatim At-Ta'i, bapaknya namanya Hatim At-Ta'i, ini adalah legenda di dalam kemuliaan orang Arab yang terkenal sampai melegenda kedermawanannya. Ini Hatim At-Ta'i, ini legenda menjadi legenda. Yudrob bil masal, maksudnya menjadi legenda. Tahu legenda? Tahu bahasa legenda? Oh, kok turuk apa ini bagian kanan ini? Jul? Em? Oh, mantesan memang gondek gini. Lah kok turuk apa? Sik, jarnoe. Kok nobat nyamuk? Sama iku Rizky. Nu em. Ijul. Waduh. Sik. Sadar sik. Jul. Nyoncok no hawa jengene iku. Hawane anyep, akhirnya pengen turu. Berarti kan satu hadis lagi. Biar enggak lama-lama. Anadi bin Hatim radhiyallahu taala anhu, annahu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, "Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu Allah." Tidak ada seorang pun dari kalian. Hadis ini mengerikan ya ikhwan. Hadis ini sangat mengerikan sekali. Perhatikan. Tidak ada satu pun dari salah seorang di antara kalian kecuali nanti akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Laisa bainahu wa bainahu turjuman, tidak ada antara dia dan Allah penerjemah. Maksudnya langsung, karena tidak ada di dunia ini manusia yang langsung diajak bicara oleh Allah, pasti lewat malaikat atau di bawah tabir, di bawah hijab, di balik hijab atau berupa wahyu, enggak ada yang langsung. Tapi nanti di hari kiamat bicara langsung pada Allah, bayangkan. Bayangkan bicara langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Diajak bicara langsung oleh Allah. Fayanduru aymana minhu fala yara illa ma qaddam. Maka dia pun melihat ke sisi kanan dan dia pun tidaklah melihat kecuali apa yang telah dia persembahkan. Wayanduru ashama minhu. Saya tanya, ashama ini maknanya apa? Kenapa dimaknakan kiri ashama itu? Nah, ini yang kita enggak bisa tahu kalau enggak dari para syurrah. Wayanduru ashama minhu. Ashama itu adalah kiri. Karena salah satu nama istilah kiri adalah syaumi atau syumi. Demikian yang tertulis dalam kitab Dalilul Falihin. Ashama itu diambil dari kata-kata syaumi. Artinya kiri. Kadang kita bingung, ashama ini apa pecahannya maknanya kok diartikan kiri. Ternyata dia adalah dari kata-kata syaumi. Termasuk nama-nama kiri, itu syaumi. Aiman, dari kata-kata yamin, aiman. Kalau ashama dari kata-kata apa diartikan kiri? Dari kata-kata syaumi. Wayanduru ashama minhu fala yara illa ma qaddam. Dan dia pun melihat ke kiri, dia tidaklah mendapatkan kecuali apa yang dia persembahkan. Alasan dikatakan oleh para ulama, kenapa orang pada hari kiamat nanti kok ketika diajak bicara oleh Allah kok lihat kanan kiri, tolah-toleh kenapa? Katakan itu adalah kebiasaan orang yang sedang takut. Orang kalau takut lah noleh kanan kiri. Khawatir. Benar-benar takut. Dan ada ulama yang bilang itu adalah mencari jalan biar bisa lari. Kok gak ono jalan? Kanan kiri neraka semua. Kanan kiri hanya amalannya. Selebihnya adalah neraka. Mau lari kemana? Wayanduru baina yadaihi fala yara illa an-nar tilqa wajhih. Dan dia melihat ke depan, tidak ada lagi selain neraka berada di depan matanya, berada di depan wajahnya. Fattakun nara walau bisyikki tamroh. Maka Rasulullah, maka jauhkanlah, jagalah dirimu dari api neraka walaupun dengan setengah kurma. Sodakoh berupa syik, nisfu tamroh, separuh dari kurma. Ini akan bermanfaat bagi kita. Faman lam yastati fa bi kalimatin thayyibah, maka barang siapa yang enggak mampu hendaknya dengan kalimat thayyibah. Qala syai'a bi syikki tamrah ay bi janibi tamrah tatasaddaq biha, dengan sepotong atau setengah dari buah kurma kamu bisa bersedekah dengannya. Wa tutimu biha miskinan, dan kau kasih makan kepada orang miskin. Qad yadfa'ullahu ankan nar bidzalik. Hal itu terkadang bisa jadi Allah Subhanahu wa taala menjauhkan darimu api neraka dengan sebab sedekah yang sedikit tadi. Maka ini anjuran untuk sedekah ya ikhwan, sedekah baik dengan harta, dengan kemampuan dengan segalanya. Usahakan hari kita tidak pernah lepas dari sedekah, karena itu nanti akan menjauhkan kita dari azab Allah Subhanahu wa taala. Lah kalau orang seharinya enggak sedekah sama sekali, pelit, bakhil, kata Imam Ibnul Wardi, semoga Allah menjadikan tangannya lumpuh. Kita tidak ingin nikmat tangan ini direbut atau diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, bait syair ini syarahnya masih memiliki kelanjutan, insyaallah akan kita ambil di pertemuan yang setelahnya. Subhanakallahumma wa bihamdika, syadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.